Waktu itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'tazil nisa'ah. Beliau tidak ingin bertemu dengan istri-istrinya. Hampir selama satu bulan bahkan. Jadi beliau itu enggak pulang ke rumah selama satu bulan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu bulan begitu Mbah Mo. Kenapa? Untuk memberi pelajaran kepada istri-istrinya. Nah, untuk memberi pelajaran pada istrinya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sebagian istrinya itu istilahnya meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam agar jatah nafkahnya ditambah. Sebagian istri, tidak semua, sebagian istrinya meminta, itu pun dengan cara yang baik, bukan ngancam. Enggak mungkin mereka istri-istri Nabi mengancam Rasulullah, dengan cara yang baik. Nah, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam agar nafkahnya ditambah. Karena memang luar biasa. Sebenarnya permintaan istri-istri Nabi pun wajar dan sangat artinya manusiawi sekali. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah itu begitu sederhana sekali. Sangat-sangat sederhana sekali. Kadang enggak ada makanan, kadang enggak ada minuman. Seringnya lapar, kalaupun ada cuma air minum dan kurma, misalkan. Itu kan kehidupan Rasulullah. Jadi wajar kan kalau misalkan seorang wanita minta untuk ditambah sedikit saja. Nah, akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam selama hampir satu bulan itu beliau berada di ruang khususnya, ruang khusus Nabi tingkat 2, kamar sederhana. Kan itu kamar sederhana. Itu beritanya sudah nyebar kemana-mana sampai sahabat itu sedih. Karena saking sedihnya, kesimpulan yang diambil waktu itu Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Rasulullah sudah menceraikan istri-istrinya. Itu Abu Bakar As-Siddiq marah selaku mertua. Marahnya kepada siapa? Putrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Umar Ibn Khattab apalagi marahnya bukan main kepada Hafsah. Jadi semua bingung, ini kenapa Rasulullah demikian. Nah, sampai kemudian ketika awal-awal kejadian itu, ada seorang sahabat lari tergesa-gesa ke rumahnya Umar, ketuk pintu, Umar. Umar langsung siap-siap dengan peralatan perangnya. Kenapa? Pasukan Ghassan sudah datang apa? Karena waktu itu suasana sedang tegang. Karena pasukan Romawi, tentara apa itu kerajaan Romawi, sudah terdengar berita ingin menyerang kota Madinah menggunakan kekuatan dari kerajaan Ghassan, orang Arab yang beragama Ahlul Kitab. Jadi ada sedikit isu tegang begitu, orang sudah berpikir, wah pasukan Ghassan datang ini. Kenapa? Bukan, ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Rasulullah mentalak istri-istrinya. Wah, sedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar bin Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang yang kita kenal keras, tegas, kaku, kan sebagian orang mengatakan begitu Umar. Ternyata lemah lembutnya luar biasa. Jadi kalau ada orang tanya yang paling lembut itu siapa? Umar. Yang paling keras siapa? Abu Bakar. Karena waktu Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, menolak zakat waktu itu, yang paling keras siapa? Abu Bakar. Enggak, pokoknya kan aku perangi mereka. Yang nahan siapa? Umar. Kata Umar, ya Abu Bakar, kamu ingin memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lihat lembutnya. Nah, ini begitu kan? Lembut. Jadi salah kalau misalkan digambarkan Umar itu buas, liar, itu salah. Umar bin Khattab itu orang yang paling lembut. Sehingga hampir setiap sholat subuh itu kalau beliau menjadi pemimpin, jadi imam sholat, nangis. Orang kasar kok nangis, yang enggak mungkin. Kan itu. Nangis itu Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab cari informasi, oh ternyata Rasulullah sedang di ruang pribadinya. Itu kan ada tangga naik dikit. Di tangga itu ada seorang pelayan yang menjaga. Kata Umar bin Khattab, tolong sampaikan kepada Rasulullah, Umar ingin bertemu, mau menghadap. Yang pelayannya enggak berani. Enggak berani. Sampaikan Umar pengen ketemu. Akhirnya Umar berpikir piye carane, minta izin kepada Rasulullah biar boleh menemui. Akhirnya Umar bin Khattab agak sedikit teriak, kan itu. Saya lupa siapa nama pelayannya itu, intinya, kasih tahu Rasulullah ini Umar mau ketemu. Mau enggak mau kan Kanjeng Nabi mendengar dari dalam ruang pribadinya. Maunya cara baik-baik, maksudnya baik-baik itu suaranya pas, Bu diizinkan Umar mau ketemu. Rawani. Enggak berani. Perintahnya gak boleh ada orang mengganggu kan gitu ya. Ulangi lagi yang kedua, tolong. Gak berani. Akhirnya Umar menggunakan caranya sendiri, rodok kenceng sedikit kan itu, volumenya dinaikkan, ditambah kan itu. Woi, bilang Umar mau ketemu kan itu. Rasulullah, oh iya, Umar datang ini. Dipersilakan masuk. Kata Umar, persaksian Umar, subhanallah, di ruang pribadinya Nabi itu, Nabi telanjang dada, cuma pakai sarung aja, bekas-bekas apa namanya tidur, orang tidur di tempat yang kasar itu kan kelihatan apa namanya, batikannya, membatik. Kalau tidurnya di ranjang empuk kan nggak ada, ya paling tengeng, karena saking enak kasurnya kan gini tengeng. Cuman waktu itu Rasulullah bangun di sini bekas-bekas batikan itu, kemudian perkakasnya 1-2 saja, jadi plong, kosong plong itu kamar pribadinya Nabi, sama kulit yang disama di apa, ditaruh di dinding, kemudian ada beberapa apa namanya bahan makanan, yaitu gandum, cuma berapa takar saja kan itu. Akhirnya Umar bin Khattab masuk, cerita macam-macam, ingin membuat Rasulullah tertawa, pokoknya menghibur, sampai kemudian Nabi Muhammad tertawa, gigi gerahamnya kelihatan. Jadi itu ajaran Islam. Kalau misalkan panjenengan melihat teman bersedih, apalagi istrinya bersedih, apalagi anaknya bersedih, dihibur, dibuat tertawa, dibuat senang. Oh, Mas Abdullah, piye aja, wah kan gitu. Hah? Kok belum masuk Mas Abdullah? Kan? Ya disapa, dibuat senang kan gitu. Kalau ustadznya enggak usah dibuat senang. Alhamdulillah senang terus. Karena kemana-mana pakai ceria, Pak. Itu sebenarnya beban mental punya mobil dengan merek ceria itu. Kok neng dindi kudu ceria, nek orang kan oh, katanya mobilnya ceria kok enggak ceria kan. Itu ajaran Islam, artinya kalau misalkan lihat teman kita siapapun yang dekat dengan kita itu kok sedih, iya kan? Dibuat senang. Dibuat senang. Seperti Umar, bayangkan Umar bin Khattab yang kita kenal kerasnya itu, tegasnya demikian, itu masuk menghibur Rasulullah. Selalu sampai Rasulullah itu tertawa, sudah dapat gini, baru kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tidak berapa lama kemudian Umar bin Khattab nangis setelah lihat Rasulullah enggak ada masalah karena sudah dihibur. Akhirnya Umar bin Khattab nangis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kenapa kamu nangis?" Kan gitu. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, saya ingat Kaisar Romawi. Saya ingat Raja Persia. Mereka yang hidupnya dengan kemewahan, punya istana tinggi menjulang." Kan itu. Jadi semua dunia itu mereka punya. Anda orang yang lebih baik dari mereka, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya seperti ini. Jadi nangisnya nangis apa itu namanya itu? Terenyuh, terharu. Kenapa? Lihat Rasulullah sederhana sekali. Kan itu. Sederhana sekali. La barakallahu fikum. Ah itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Umar, ama tardha an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, apakah kamu tidak ridha? Dunia itu mereka punya, mereka perebutkan, sementara akhirat biarlah untuk kita." Itu kan cara berpikir itu luar biasa. Kalau sudah seperti ini, orang itu tenang hidupnya. Jadi tidak akan mudah silau dengan kemewahan dunia. Jadi misalkan cerita tentang Singapura, cerita nih. Cerita sekarang, cerita tentang Singapura. Karena saya juga pernah ke sana, Pak Mariano. Walaupun di imigrasi 2 jam ditanya sana, tanya sini, karena baru pertama kali masuk imigrasi. Ditanya, bawa uang berapa? Pakai bahasa Inggris sedikit kan itu. Kan itu. Bawa uang berapa? Ya, berapa? Sekian ringgit. Kan itu. Dicek itu, coba keluarkan uangnya, dihitung. Ya betul berapa ringgit. Kan itu. Oh, negara kafir. Tapi memang rapinya luar biasa. Ini contoh saya cerita tentang Singapura ini. Kan itu masuk sana, set. Yang namanya jalan tol enggak ada petugasnya. Petugas apa pos-pos tol itu enggak ada. Karena sudah di tiang-tiang listrik itu pakai alat cekrik. Kan itu. Jadi ini misalkan mobil, Pak Mariano. Mobil misalkan setirannya di sebelah kanan, di dashboardnya itu, dashboardnya itu ada kotak kecil itu, isinya pulsa. Jadi harus apa, bayar dulu, harus apa namanya bahasanya, prabayar itu, enggak, bahasa kerennya dikit lah, deposit. Nah itu mana siapa Pak Dadang? Oh Syahri Tuhan. Jadi orang harus ngisi deposit dulu, red deposit. Jadi dalam kecepatan tinggi, dalam kecepatan tinggi itu alatnya pancarkan cahaya merah atau apa gitu, pas lewat jalan gini, ciklik, itu langsung kelong. Enggak secara luar biasa, semua sak Singapura tuh CCTV di pohon aja, CCTV semuanya. Enggak ada kemacetan, enggak ada antri di sana, enggak ada antri. Itu di tempat parkir, kita masuk di namanya Singapura Flyer itu. Itu tempat parkir juga gitu, enggak ada yang jaga, enggak ada satpamnya, enggak ada polisinya. Masuk gitu set, ciklik. Untuk biaya parkir uang berkurang. Bersih luar biasa. Bersih, tertata, rapi. Kan itu. Naik malah cerita Singapura kan ya. Kalau kita ditanya sama imigrasi mau kemana? Indonesia. Mau ke jalan-jalan Singapura Flyer apa, kemudian Singapura Zoo, kemudian oh ya. Kita kalau bilang pengajian sama daurah tangkep. Oh, kita kok salafi suruh pulang. Cuman kita bilangnya mau kemana? Singapura Flyer. Oh ya. Memang betul akhirnya mau enggak mau kita harus ke Singapura Flyer. Tapi waktu itu yang mengawal saya seorang polisi, polisi bidang narkoba orang Singapura. Jadi enak-enak aja kan. Singapura Flyer itu yang muter gini tuh. Kalau kita itu di pasar malam kan kecil toh. Kecil itu. Ini tinggi berapa ratus meter. Satu ruangan kaca semua, isinya mungkin sampai 100 orang cukup itu. Kotak-kotak itu. Dari atas sana Pangkal Pinang, pulau apa itu, Batam itu ya, Batam itu kelihatan. Bawahnya samping laut, apa namanya, trek-trekan formula itu. Jadi ini satu itu. Itu Bonso kelihatan. Bonso. Sampingnya Marina Bay, sampai sebelah sananya lagi itu lapangan sepak bola, itu di atas laut. Karena mereka enggak punya daratan. Jadi akhirnya mereka itu buat lapangan bola itu di atas laut. Wah, keren banget, Bro. Jadi wah luar biasa itu. Rapi, aman semuanya, bersih. Kan itu. Enggak ada macet karena tiap 5 tahun yang namanya kendaraan itu dihancurkan. Enggak ada di sana mobil antik, motor antik itu. Jadi terdaftar. Misalkan Pak Marino hari ini beli mobil X kan gitu. Tepat 5 tahun nanti sebelumnya itu sudah dipanggil karena mobilnya harus dibawa ke tempat penghancuran. Diremo itu Pak Marino 5 tahun rek, rek. Ada ikhwan kita motor harga 100 juta. Itu juga gitu baru 5 tahun direk. Tapi ada kompensasinya memang. Kenapa? Untuk menekan tingkat kemacetan. Kalau Indonesia kan enggak. Sing wis rusak tetap direbuilding. Tahu rebuilding Pak Marino ya? Dibangun kembali kan itu. Wes rusak loh ini. Sana-sana-sana ini jadi satu loh kok kan. Lah Vespa yang penuh dengan bendera sama apa? Sama botol aqua semua mana guru-guru boleh. Subhanallah Indonesia ini. Ya pantas kalau macet. Artinya ah itu. Kita kalau masuk Singapura memang nek Indonesia kok ngene wangun tenan ya. Kan. Oh, rapi semuanya bagus. Kan itu. Tapi pada akhirnya kembali kepada ucapan Rasulullah SAW, sudahlah dunia PN buat mereka. Yang penting kita akhirat. Mau cerita tentang Sydney, tentang New York, tentang London, tentang Paris, tentang Venesia, semua itu yang negara-negara kafir memang luar biasa. Mereka secara keduniaan itu top, unggul memang. Tapi kita sebagai umat Islam tidak perlu minder, tidak usah takut, tidak usah kecil hati, enggak usah apa namanya, enggak punya optimisme di hadapan mereka, enggak usah. Karena Nabi sudah mengatakan ama ya Umar ama tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah, biar sajalah mereka urusannya dunia segala macam, yang penting kita mengejar akhirat. NKRI wo ya, NKRI wo ya, itu harga mati NKRI itu. Hah? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak silau dengan kebudayaan-kebudayaan barat dan seperti itu. Begitu. Sama juga ketika Nabi alaihi salatu wasalam membagi-bagikan harta ghanimah ke tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Sahabat-sahabat yang dari kalangan Ansor terutama waktu itu enggak dapat bagian kan waktu itu. Sampai kemudian mereka, wah ini gimana, Rasulullah lupa sama kita nih. Kalau sudah ketemu keluarganya sendiri, kita dilupakan. Padahal kalau pas perang kita yang dicari. Yang bilang anak-anak muda. Nabi Muhammad dengar apa namanya informasi seperti itu, semuanya dikumpulkan, kata Nabi, "Amatardon, apakah kalian tidak ridho?" Mereka semua tadi itu pulang ke rumah bawa harta, sampah dunia, bawa unta, bawa kambing, bawa ini segala macam. Mereka pulang itu senang bawa harta. Tapi kalian pulang kampung bawa Rasulullah. Milih mana? Lalu nangis sahabat-sahabatan, jelas milih Rasulullah. Kan itu, jelas milih Rasulullah lebih berharga dibandingkan semua harta yang dikumpulkan saat dunia sekalipun. Itu diingatkan oleh Rasulullah, artinya cara berpikir kita itu memang akhirat, bukan dunia. Cara berpikir kita adalah surga, kan itu ya, untuk kemudian tidak masuk ke dalam neraka. Orang kalau sudah begitu cara berpikirnya, dia mau sedih bagaimana? Gak mungkin dia kecewa, gak mungkin dia sakit hati, gak mungkin dia apa namanya susah hidupnya, gak mungkin menderita. Kenapa? Tidak apa-apa, kan itu. Misalkan ada di antara kita kehidupannya pas-pasan, sederhana, makan kadang iya, kadang enggak. Karena kalau makan terus kewarken nanti. Nah, kan tetap harus makan, kadang makan kadang enggak. Pagi makan, setelah itu tidak. Nanti siang makan, setelah itu tidak, baru sore atau malam makan lagi. Enggak mungkin makan terus. Tapi katakanlah kita orang biasa sederhana, kan gitu. Mungkin motor juga tidak begitu canggih. Artinya hidup itu katakanlah susah lah. Hidup itu katakanlah susah. Di bawah rata-rata yang susah. Jadi lebih susah lagi ini. Rata-rata susah sekian, kita masih di bawahnya. Kan gitu. Tapi Allah berikan kesempatan kita untuk apa? Untuk kenal Islam, bahkan kita menjadi Muslim. Allah beri kesempatan kita untuk punya semangat mempelajari Islam lebih dalam. Allah beri semangat kita untuk semangat mengamalkan Islam itu sendiri. Allah beri semangat kita untuk kemudian menyebarluaskan agama Islam. Cukup. Kan gitu. Jadi wah, misalkan istrinya mulai ngerusul, mas, mbok yo tuku kulkas toh mas. Dalam posisi memang kita tidak mampu. Bukan karena tidak mau, bukan karena pelit. Beda loh. Memang betul-betul tidak mampu. Pekerjaan kita begini, Dik. Kan sudahlah. Yang penting kita hidupkan Islam, hidupkan iman dalam rumah tangga kita, ridha dengan semua keputusan Allah. Biarlah harta dunia itu mereka perebutkan, kita ridha dan menerima dengan apa yang Allah beri untuk kita, kan itu. Orang sekarang di luaran sana, kalau panjenengan mengikuti berita sedikit-sedikit aja, mek mumet kan ya. Mumet enggak Pak Arno? Ngikuti perkembangan berita terutama di Jakarta misalkan. Wah, elit politik sana, elit politik sini, semua dipolitisasi. Semua itu dipolitisasi, enggak ada yang selamat dari politisasi. Sepak bola aja dipolitisasi sampai dibekukan selama 1 tahun PSSI. Ya kan, itu masalah kayak gitu. Balapan Formula F1 semua politisasi. Kan gitu. Semua dikaitkan dengan politik untuk menjatuhkan lawannya. Masing-masing kita itu kalau baca berita itu meng mumet tok. Baru stres. Belum nanti kalau apa namanya kolomnya kolom hukum. Kolom hukum. Wah, ini dibunuh, ini dicuri, ini perampokan, ini dibegal, ini diperkosa. Nauzubillah. Jadi berita dunia cuma itu tok, dan ternyata penggemarnya banyak sekali. Orang yang baca juga ratingnya tinggi kayak gitu-gitu tuh. Wah. Belum lagi musibah sana, musibah sini. Kan gitu orang. Masyaallah. Jadi kita berpikirnya seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita cari apa? Akhirat lah, akhirat. Kalau yang kita pikirkan akhirat, hidup itu tenang karena semua pertimbangannya akhirat. Ibu, jadi enggak ada orang sakit hati kecewa itu. Kenapa? Sabar, memaafkan, kan gitu. Sabar, memaafkan, enggak terbawa kemana-mana. Kalau cuma sulit memaafkan, dendam, benci, tidak sabar, ya meng susah dewe uripe. Kan itu. Orang berbuat salah misalkan sama saya, kemudian tidak saya maafkan, yang rugi siapa coba? Ya saya sendiri. Karena kemana-mana cuma saya ingat terus, wah kau tahu ngomong ini. Buat hidup cuma sekali kok dibuat susah dengan seperti itu. Sudah lupakan saja, betul-betul dilupakan, gak usah diingat-ingat, kan gitu ya. Karena yang kita cari apa? Akhirat, gitu Mas Gun. Ini Mas Gunawan masalah contohnya paling bagus, kan itu. Kenapa? Karena ditipu orang sampai miliaran, kan itu, barangnya dibawa lari orang, bawangnya sudah dipesan kemudian tidak dibayar, kan gitu Mas Gun ya. Kalau dieleng-eleng memang mumet gak Mas Gun? Lebih bagus jenengan ingat caranya buat es apa pakel itu bagaimana, bawa ke sini, bawa ke kebun suung, teman-temannya wah Mas Gunawan kayak mesti es pakel kayak, lihat teman-temannya senyum tertawa bahagia, kan akhirnya membuat kita senang juga. Tapi kalau dikit-dikit kenapa Mas Gun, wah kena duitku Bali. Oh sudah, ya emang duitnya Bali, yang nipu tinggalnya di Bali kok. Sedikit-sedikit gitu Mas Gun ya. Wah ini begini, ini begini, begini. Masuk susah sendiri. Yang paling enak itu semua yang jelek-jelek itu sudah lupakan aja, anggap saja tidak ada kan gitu ya. Yang kita pikirkan yang baik, yang positif. Jadi hidup itu cerah. Cuman bukan kelontak-kelontuk kenapa? Cek loro-loro hatiku. Lah ya Allah, kejadian sudah 7 tahun yang lalu masih cek loro-loro hatiku kenapa? Sing tak incer juga uang. Sepeda motor. Bukan perempuan, oh. Laki-laki kok dibuat kecewa sama perempuan ya rugi. Perempuan banyak, ini sepeda motor. Ngincer sepeda motor murah, apik, mau dibeli kedisian orang. Oh, jangan tersinggung gitu dong Mas Dadang. Setelah incer-incer kok dijukuk orang. Enggak, motor maksudnya itu. Iya, kecewa karena cinta pada motor kan. Jadi cara berpikirnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian berakhir sudah.